Mitra bisnis, konsultan retail Cushman & Wakefield mengatakan, lemahnya pembangunan infrastruktur di Indonesia menghambat laju investasi properti. Terbukti bahwa pengusaha properti memilih berinvestasi di negara tetangga seperti Singapura. Tidak hanya itu, saat ini banyak masyarakat Indonesia yang juga membeli properti di Singapura. Menurut Director Property Sales Far East Organization, pada tahun lalu, warga non-Singapura yang banyak membeli properti milik mereka adalah berkewarganegaraan Indonesia dan Malaysia. Untuk membicarakan masalah itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, kenapa orang Indonesia membeli properti di Singapura? Kalau saya melihat itu lebih banyak orang tuh tentu saja mencari, kalau di investasi dalam negeri suasananya nggak baik, tentu mereka cari investasi di luar. Ya, itu sebagai manusia ya. Kalau di sini nggak ada, orang kan investasi tempat lain, cari supaya mereka juga bisa ya mencapat nanti. Kan itu mereka mencari keuntungan juga kan. Saya pikir nggak usah lah kita anggap itu memang karena suasana investasi di sini tidak baik, maka itu orang pergi ke Singapura ya. Beli properti, karena kalau di sini beli properti nanti diganggu macam-macam. Kalau di sana dia beli properti, mungkin nggak ditanya pajak. Kalau di sini semua ditanya pajak, ditanya ini dan itu. Yang mau cari investasi tempat lain nggak ada bisa untung. Jadi mereka cari ke Singapura, ya kan? Ada yang ada ke pabrik, mereka pergi ke Vietnam sekarang dan lain-lain. Jadi saya pikir memang kita pekerjaan rumah kita harus selesaikan dulu. Baru kita bisa ngomelin orang yang pergi itu. Tapi kalau pekerjaan rumah you nggak selesaikan, you ngomelin orang pergi aja, salah you sendiri menurut saya. Jadi memang ini harus kita suasana investasi itu. Kenapa mereka pergi kan kita harus awas, kita mesti cek. Apakah itu karena kesalahan pemerintah atau memang mereka itu anggap investasinya itu sebagai second home yang dia pikir untuk anak-anaknya sekolah dan segala macam. Itu bisa aja macam-macam alasan itu bisa kita lihat kan. Tapi kan kita mesti nyalahkan diri kita, jangan salahkan Singapura. Saya melihat ke sana gitu. Berarti yang harus dilakukan adalah pembinaan di semua bidang ya Pak? Iya, 90% pekerjaan rumahnya itu yang dia nggak selesaikan dan ini harus diselesaikan tahun ini juga menurut saya. Pemberantasan KKN, high cost economy yang selalu dibicarakan itu, termasuk itu tentunya. Selama ini apakah tidak ada perubahan dalam iklim berinvestasi di Indonesia Pak? Saya pikir belum banyak yang dihasilkan. Gitu-gitu, lari di tempat masih. Belum jalan kita, sedangkan negara lain itu sudah maju dan sudah lari terus. Kita ini masih lari di tempat, cuma saling nyala-nyalakan aja. Demikian Sofyan Wanandi, saya Dona Oriza.